بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan terus-menerusnya kita mengkaji tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang sangat bermanfaat ini, semoga hari-hari kita semakin cerah dan kehidupan kita pun semakin indah dan kita beramal ibadah dengan khusyuk lillahi ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan bersama Ustadz Perdana di sini untuk membahas firman Allah pada surah Ali Imran ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Subhanallah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun berbuat kebaikan dalam kehidupan dunia ini, maka sebenarnya lah apa yang mereka lakukan itu akan binasa karena kezaliman yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Pernah satu kali para sahabat bertanya tentang kezaliman, maka mereka bertanya, Ya Rasulullah, siapa di antara kita, di antara kami yang tidak pernah melakukan kezaliman? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidakkah kamu membaca firman Allah dalam surah Luqman, Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi kezaliman di sini bukan berarti menganiaya atau merugikan orang lain saja, tetapi sebenarnya lah kezaliman yang dimaksud di sini adalah kezaliman dengan mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam pengertian yang lain membuat syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala pada ayat 117 ini memberikan sebuah perumpamaan kepada kita bahwa harta yang dikeluarkan, harta yang diinfakkan oleh orang-orang kafir itu ya layaknya seperti angin yang kencang dan membawa udara yang sangat dingin. Sebagaimana angin ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Haqqah ayat ke-6 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin sarsara yang sangat dingin lagi amat kencang. Jadi angin ini yang membawa dingin hawa dingin ini tadi, yang tadinya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada tanaman mereka, ternyata malah menghancurkan tanaman itu sendiri. Jadi orang-orang kafir yang mereka merasa bahwa amal ibadah yang mereka lakukan atau kebaikan yang mereka lakukan di dunia ini dapat membela mereka nanti, ternyata tidak. Ternyata apa yang mereka lakukan dari kebaikan karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu menjadi hancur, binasa dan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Karena apa? Karena ketidakberimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya bahwa mengesakan Allah adalah syarat mutlak dari diterimanya amal ibadah itu sendiri. Kalau seseorang yang melakukan suatu amal ibadah tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya itu sebagai dimana disebutkan di ayat yang lain, haba'an manthura, sia-sia belaka. Jadi inilah mungkin ya sebagai pengantar kita dalam kajian ini. Ya, semoga Ustadz Perdana nanti akan memberikan kontribusi untuk memperkaya terhadap kajian kita pada kesempatan ini. Fadhol Ustadz Perdana. Iya, terima kasih Ustadz Ardi. Satu hal yang cukup menarik bahwa di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan bentuk-bentuk perumpamaan atau ilustrasi dari beberapa hal. Ya, ini dari ayat 117 ini Allah memberikan perumpamaan tentang bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu sama seperti angin dingin yang merusak tanaman. Kemudian di dalam ayat lain Allah juga mengatakan wadaraballahu masalah rajulaini ja'alna di ahlihima jannataini min abidin dan seterusnya. Perumpamaan dua orang pemuda yang memiliki kebun, satu kebun menghasilkan yang banyak, satu kebun lagi juga menghasilkan, akan tapi ternyata yang satu malah lupa dengan kekayaan yang dimilikinya, artinya terjerumus kepada godaan syaitan sehingga akhirnya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya seluruh tujuan dari ilustrasi atau perumpamaan yang diberikan oleh Allah adalah yang pertama itu adalah untuk memudahkan kita memahami secara lebih baik ayat itu. Artinya kan sangat mudah sekali memahami gambaran angin dingin yang merusak sama seperti kalau orang kafir itu mereka menafkahkan hartanya. Artinya tidak punya manfaat apa-apa. Atau ketika Allah mengatakan perbuatan atau amal orang-orang kafir itu seperti Fata Morgana di padang pasir, seakan-akan melihat air tapi ternyata tidak ada akhirnya, tidak ada airnya. Jadi semu, sifatnya semu saja, perbuatan mereka itu semu dan tidak ada manfaat apapun. Nah, tujuan paling utama itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang berbagai perumpamaannya itu adalah wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yahtadun. Allah memberikan bentuk-bentuk ilustrasi di dalam Al-Qur'an itu kepada manusia agar mereka itu dapat mengambil petunjuk di situ. Ini adalah salah satu cara untuk mempermudah pemahaman dan ini adalah salah satu cara bagaimana seorang manusia itu dapat menangkap keinginan-keinginan Allah dan hidayah dari Allah itu sehingga akhirnya dapat dia jadikan sebagai pegangan di dalam kehidupannya. Nah, di sini yang menarik lagi adalah ketika Allah menyamakan sikap orang kafir itu dengan rihin, dengan harsun. Harsun adalah hasil panen, kata Syekh Sya'rawi. Hasil panen itu didapatkan kalau seseorang bekerja keras dan menanami sawah sehingga akhirnya menimbulkan hasil. Akan tetapi ternyata dengan kerja keras yang dilakukannya itu tidak mendapatkan hasil. Kenapa? Kama salirihin fi hasirun, tiba-tiba datang angin yang sangat dingin yang menghancurkan tanaman yang ada. Seluruh usaha keras yang dilakukan oleh orang kafir itu hanya mendapatkan hasil kehancuran tanaman dan hanya menambah keputusasaan karena tidak ada persiapan apapun untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi rihin fi hasirun, Allah menggambarkan di sini dengan angin yang sirun. Sirun di sini adalah sebagaimana tadi ayat ini bacakan oleh Ustaz Ardi tadi, wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin. Mereka itu dihancurkan dengan angin yang dingin. Allah mengatakan rihin fi hasirun untuk menunjukkan bahwa begitu bahayanya angin itu. Kalau angin saja sudah bisa menghancurkan, angin biasa, akan tapi Allah tambahkan dengan sirun yang mengandung hawa dingin yang langsung memporak-porandakan dan menghancurkan tanaman itu sehingga sedikit pun tidak ada hasil sama sekali. Kalau ada binatang di situ, binatangnya ikutan mati. Ada manusia di situ kena angin, manusia pun akan mati, apalagi hanya sekedar tanam-tanaman yang tidak bisa menyelamatkan diri. Jadi subhanallah, perumpamaan diberikan Allah ini sebenarnya sangat-sangat jelas bagi kita untuk dapat kita jadikan sebagai pegangan. Iya, mungkin saya juga ingin menambahkan Ustaz Perdana tentang masalah perumpamaan ini. Menariknya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa kebanyakan daripada perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sifatnya indrawi. Iya. Yang dapat dilihat, dirasakan, bahkan didengar oleh manusia itu sendiri. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan menghidupkan yang mati dengan air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu tanah yang tandus, kemudian dari tanah itu kemudian tumbuh keluar tumbuh-tumbuhan. Ini kan permisalan yang sangat dapat dilihat oleh kasat mata kita, dan dimanapun kita bisa melihatnya itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan tentang kehidupan di dalam alam rahim ibu. Begitu juga tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekufuran yang mereka lakukan. Jadi permisalan-permisalan ini benar sekali yang Ustaz katakan tadi adalah memberikan pemahaman yang lebih melekat kepada diri kita. Karena kalau permisalan itu disampaikan kepada kita, maka kita akan lebih mudah untuk mencernanya dan menghafalnya sekaligus. Saya melihat begitu. Jadi ketika itu diberikan pemahaman, maka kita mudah untuk menghafalnya, ya, mudah untuk mengingatnya, dan ketika kita menyampaikannya kepada yang lain pun terasa dia lebih gampang lagi. Nah, para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, karena mustahil Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita kemudian untuk disiksa, untuk dizalimi, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbuat sesuatu yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat bagi alam semesta ini. Jadi kalaulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumannya seperti yang dijelaskan di dalam ayat ini, itu semata-mata karena kezaliman yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Contoh konkret yang baru terjadi pada saat sekarang ini adalah banjirnya ibu kota. Ini tidak terlepas dari peran manusia itu sendiri, ya, ulah manusia dan tangan manusia itu sendiri yang merusak lingkungan dan merusak hutan, dan begitu juga merusak aliran-aliran sungai. Ya, oleh karena itu sebenarnya orang-orang yang maaf yang tinggal di bantaran kali yang kemudian membuat kali-kali itu menjadi sempit, ini adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, dan dia termasuk dalam kategori orang-orang yang tidak saleh kepada lingkungannya. Jadi kajian Islam sebenarnya dengan permasalahan ini, artinya dengan permasalahan lingkungan itu sangat-sangat mendalam sebenarnya, hanya saja bagaimana manusia itu mampu mengelaborasikannya. Nah, di dalam ayat yang dibacakan tadi zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan mereka sebuah pelajaran dari apa yang mereka lakukan dari kerusakan itu, agar mereka mudah-mudahan mereka kembali. Maka sebenarnya lah pasca banjir ini kita mengharapkan agar manusia atau warga ibu kota itu menyadari kesalahan mereka selama ini, baik dari tingkat pemerintahnya ataupun sampai kepada masyarakat yang hidup di bantaran kali itu tadi. Padahal kalau kita lihat jarak antara ujung kota Jakarta dengan laut itu tidak terlalu jauh, kan begitu. Hanya saja kalau kita melihat bagaimana kali Ciliwung itu juga sangat kecil akhirnya dan sangat dangkal, dan banyaknya orang-orang yang kaya yang membuang sampah makanan mereka, sisa makanan mereka itu ke kali, ya, ke sungai, sehingga kali dan sungai itu tadi menjadi penuh dengan sampah. Ini sesuatu yang sangat ironi dan menyedihkan, di mana itu terjadi di negara yang mayoritas dia umat Islam. Iya. Padahal Al-Qur'an membahas tentang itu berulang-ulang kali di dalam Al-Qur'an. Dan di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, kekufuran yang dilakukan di sini bukan berarti tidak menyembah Allah saja, tetapi dengan merusak lingkungan juga termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya perdana nambah. Melanjutkan dari keterangan Ustaz Ali tadi, satu hal yang menarik tadi bahwasanya Ustaz Ali sudah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dengan setelah menciptakan manusia, Allah tidak mungkin menzalimi manusia gitu. Dan memang benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat rahmat kasih sayang sudah menyediakan kepada kita segala sarana dan prasarana yang menunjang untuk kebutuhan hidup kita, maka Allah tidak akan menzalimi kita kecuali terjadinya kerusakan-kerusakan itu akibat dari perbuatan kita sendiri. Jadi pada saat terjadi bencana, pada saat kita mendapatkan musibah, apakah itu bencana alam, apakah musibah yang lain, maka seharusnya kita introspeksi dulu kepada diri kita sendiri. Ini pasti ada yang salah dari diri kita. Yeah. Itu bukan dari Allah. Artinya apa? Allah sudah menetapkan hukum kausalitas, hukum sunnatullahnya itu sudah Allah tetapkan di dalam kehidupan manusia itu. Kalau salah, maka nanti akan membawa dampak kepada kesalahan. Kalau memang benar, akan membawa dampak kepada kebenaran. Nah, salah satu fenomena yang sekarang ini sedang berada di hadapan mata kita adalah tenggelamnya kota Jakarta. Itu akibat semena-menanya pembangunan yang tidak memperhatikan bagaimana fungsi pengairan itu untuk menjaga kestabilan alam. Itu salah satunya. Dan banyak lagi hal lain yang merupakan faktor-faktor utama kenapa Jakarta itu tenggelam sampai sekarang. Bahkan bukan hanya itu saja, seluruh bencana alam yang terjadi pada saat ini di alam semesta itu sebenarnya berpangkal daripada perbuatan manusia. Angin, topan, badai dan semuanya itu sebenarnya berpangkal daripada perbuatan manusia yang merusak tatanan alam semesta ini, sehingga akhirnya tidak terjadinya keseimbangan di dalam kehidupan alam semesta. Iya, jadi kalau kita lihat Jakarta, Ustaz, itu mirip dengan Medan sebenarnya. Karena kan kalau Jakarta itu kan mengalir air dari Bogor, katakan begitu kan, dari dataran tinggi. Nah, Medan ini sama posisinya dengan Jakarta. Karena dia adalah dataran yang paling rendah jika dibandingkan dengan Brastagi. Jadi kalau Brastagi itu juga rusak, lingkungan sudah di sana, maka tidak mustahil pada satu masa juga Medan ini akan tenggelam sebagaimana tenggelamnya Jakarta. Oleh karena itu kita berharap juga kepada pemerintah daerah dan tentunya dalam hal ini gubernur dan wali kota serta bupatinya untuk memperhatikan kelestarian daripada kota Medan dan kota-kota yang berada di sekitarnya. Jadi ini harus ada komitmen bersama dari seluruh jajaran pemerintah dalam melestarikan ke alam ini, alam Sumatera Utara ini, agar tidak terjadi penebangan-penebangan liar. Karena kita sudah melihat bagaimana Aceh Tamiang yang kemarin dibantai dengan banjir bandang dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita di Kota Medan ini dan menjadikan Kota Medan ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadikan Kota Medan ini kota yang dilindungi dari segala bentuk bencana dan pemerintahnya serta rakyatnya hidup dalam bergandengan tangan saling menopang dan mendukung setiap program yang dilaksanakan. Para pendengar rahimakumullah, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yazlimun, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi mereka, sesungguhnya mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Marilah kita tadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini dan kita ingat bahwa sebenarnya lah kita adalah khalifah di muka bumi yang kita bisa berbuat banyak, tetapi jangan sampai perbuatan kita itu melukai dan merusak diri kita sendiri. Semoga kita adalah orang-orang yang saleh dalam kehidupan ini, sehingga apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya bagi diri kita tetapi bagi semesta alam. Demikian yang saya dapat sampaikan. Saya Ardiansyah, bersama saya Ustadz Perdana, kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian tidak pada tempatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.